Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, sungguh sangat berbahagia rasanya ketika kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi di radio yang sangat kita cintai ini, Radio Republik Indonesia. Semoga dimanapun Bapak dan Ibu berada mendengarkan siaran ini mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Dan kami doakan semoga kehidupan kita hari ini lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan membahas surah Maryam, yaitu surah yang ke-19 ayat ke-32. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang kisah Nabi Isa alaihi salam dan bundanya yaitu Maryam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang mulia ini, menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi, bahwa kata-kata wa barram biwalidati, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin memutus keraguan-raguan di dalam diri Nabi Isa alaihi salam kelak ketika beliau besar, agar tidak ragu sedikit pun kepada ibunya, agar tidak pula ikut menuduh ibunya berbuat perbuatan serong atau berbuat perbuatan yang keji itu. Tapi ya, dengan wa barram biwalidati dan berbakti kepada ibuku, ini menunjukkan bahwa Nabi Isa alaihi salam kelak akan berbakti kepada orang tuanya, kepada ibunya, ya, sekalipun banyak tuduhan yang pernah dilontarkan oleh orang-orang terhadap ibundanya. Jadi ibundanya itu tidak berzina, dan pandangan yang seperti itu adalah pandangan yang sangat keji yang dilontarkan kepada seorang Maryam, wanita yang suci. Jadi penegasan Nabi Isa alaihi salam yang masih dalam ayat ini menceritakan pernyataan-pernyataan Nabi Isa yang ketika itu masih bayi merah, masih sangat-sangat kecil, ya, berkata-kata di dalam ayunan fil mahdi, ya, berkata-kata di dalam ayunan, ini menjadi penegasan bahwa ibunya adalah seorang wanita siddiqah, wanita yang jujur, ya, afifah, yang menjaga kehormatan dan kemuliaannya, tidak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang kafir itu, orang-orang yang menuduh Maryam telah berbuat perbuatan yang sangat tidak terpuji itu. Jadi dari pernyataan ini atau dari penjelasan ini dapatlah kita fahami bahwa sesungguhnya apa yang terus dilontarkan, apa yang terus dipertanyakan oleh umat atau masyarakat pada masa itu terjawablah dengan pernyataan Nabi Isa ini. Wa barram biwalidati. Karena sebelumnya Maryam sudah mengatakan kepada orang yang senantiasa mempertanyakan, ini anak siapa, dari mana kamu dapatkan, siapa ayahnya ini. Kemudian Nabi Maryam berkata, inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Hari ini aku bernazar kepada Tuhanku untuk puasa daripada berkata-kata, dan aku tidak akan berkata-kata kepada siapapun di antara kalian. Jadi hal ini menjadi penting untuk kita saat sekarang ini memahami bahwa jika pada syariat Nabi Isa alaihi salam telah ditekankan aspek birrul walidain, ya, berbakti kepada orang tua. Maka di dalam Al-Quran kita juga mendapatkan penjelasan itu lebih rinci dan lebih tegas lagi. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dan Tuhanmu telah menetapkan agar kamu tidak menyembah selain daripadanya, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, dan berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Dalam ayat ini bisa kita fahami bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, kata Imam Ibnu Katsir, mengikutkan ketaatan kepada orang tua dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah disebutkan ketaatan kepada Allah, ya, ketaatan kepada perintah Allah, ketaatan kepada apa yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak dilakukan, setelah itu muncul kewajiban kepada setiap anak untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Nah, ini sejalan betul, ya, kalau kita lihat dari apa yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihi salam, ya, dari tauhid, beriman kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, berbuat baik kepada orang tua. Hari yang lalu semalam kita membahas tentang bahwa Nabi Isa juga sudah memerintahkan umatnya untuk sholat, untuk zakat, ya, dan beliau adalah seorang nabi, bukan Tuhan. Jadi dia manusia biasa, Abdullah, bukan Allah, bukan Tuhan yang menciptakan. Maka dalam ayat ini kembali sama apa yang diajarkan oleh Nabi Isa, tapi ajaran yang sebenarnya, bukan ajaran yang menyimpang itu, ya, sama dengan Islam. Wa barram biwalidati, dan berbuat baik. Kenapa? Karena berbakti kepada orang tua itu adalah jalan keberkahan. Berbakti kepada orang tua itu adalah sumber daripada, awal daripada keberhasilan. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan tidak pula menjadikan aku orang yang kasar, orang yang pendendam, orang yang bengis, ya. Nah, tentu ini menjadi menarik dan dapat kita bahas pada kesempatan ini bersama narasumber kita yang saya yakin suara beliau tidak asing lagi di telinga para pendengar sekalian, yaitu Al-Ustadz Fajrul Haq MA. Fadhal Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustadz Ardiansah. Ayat yang kita kaji saat ini sangat erat hubungannya dengan ayat yang ke-31. Dengan ayat yang kita kaji, yaitu ayat ke-32 dari surat Maryam. Apakah itu? Yaitu cerminan orang yang diperintahkan Allah, dan khususnya pada ayat ini ditausiahkan kepada Nabi Isa tentang sholat dan zakat. Dan ayat yang kita kaji saat ini adalah menyuruh kita berbakti kepada kedua orang tua. Orang yang melakukan sholat, orang yang dapat menunaikan zakat, ketika dia tidak mampu untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, sholat dan zakat itu bisa menjadikan amalnya yang sia-sia. Karena apa? Karena akhir dari ayat surat Maryam ke-32 ini, yaitu dikatakan walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Apa inti dari berbakti kedua orang tua itu? Membuat orang itu tidak akan menjadi sombong. Maka ketika orang yang tidak dapat berbakti kepada kedua orang tuanya, itu adalah manusia yang sangat sombong. Boleh kita perhatikan, banyak sekali hal-hal terjadinya di masa hidup kita bahwasannya bisa digolongkan orang-orang yang tak mampu atau tidak mau berbakti kepada orang tuanya itu disebabkan oleh kesombongan dan keras hatinya karena dia tidak taat kepada kedua orang tua. Jadi percumalah sholatnya, percumalah zakatnya. Kenapa saya kita mengatakan seperti itu? Karena di dalam sholat itu selalu disebutkan dalam firman Allah, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, selalu mencegah perbuatan mungkar. Tapi dalam kehidupannya tidak ia bisa praktekkan untuk mewujudkan dalam kehidupan sehari-harinya. Hanya sebatas sholat dan kewajiban yang ia lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan perintah agama tidak cukup hanya kepada Allah, tapi kita juga harus bersosial kepada masyarakat, karena itu adalah sebuah tanggung jawab kita bersama. Salah satu yang paling utama adalah birru biwalidati barru wa barram biwalidati. Difirmankan Allah, berbakti khususnya di sini adalah kepada ibuku. Dalam firman Allah dalam surat Maryam, karena orang tua Nabi Isa tidak ada, itulah dia orang tuanya, ibunya itu sendiri. Maka hal yang sangat menarik di sini adalah walam yaj'alni jabbaran syakiyya, yang dapat menjadikan anak itu dapat berbakti, ciri khas pertamanya adalah orang yang tidak sombong. Karena orang yang sombong itu akan dapat mencelakakan hidupnya, dimulai dari didikan keluarganya. Karena kalau dia sudah sombong kepada orang tuanya, nanti anak-anaknya itu pun akan terjadi seperti itu. Karena Allah sudah mengatakan dalam firman-Nya, walan tajida li sunnatillahi tabdila, tidak ada gantinya, ketetapan Allah itu akan mesti berlaku setiap saat. Maka untuk itulah kita harus berhati-hati ketika kita dalam melakukan hal ini, tidak berbakti kepada kedua orang tua, maka satu saat nanti anak ataupun siapa saja akan mengalami hal yang serupa, betapa merasakan saat itu kepedihan karena tidak mampu untuk melaksanakan. Maka untuk lebih jauhnya kita tidak mampu seperti itu, maka lakukanlah hal-hal yang baik. Insyaallah Allah akan membalas kita semuanya kepada hal yang baik-baik itu. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu dapat kita fahami dari ayat ini betapa Nabi Isa alaihi salam dalam syariatnya itu menekankan kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Dan begitu pula lah di dalam agama Islam. Bahkan seperti yang saya katakan tadi, berbakti kepada orang tua itu menjadi sangat penting dan sejajar bahkan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga menjauhkan sifat sombong, bengis, ya, kejam, dan sehingga kita dapat mencapai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat kita ambil beberapa hikmah dari ayat ini, dan semoga dapat kita amalkan dalam keseharian kita. Demikian yang dapat disampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.